sia unang murah murah omu unang murah murah cemburu hasia unang selalu pomade unang lana poso aku tua apos marohani tua setan ia kona di roh.